Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin, hadirat di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, dan juga muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pendengar radio streaming, dan juga para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya mari kita meluruskan niat kita, mengikhlaskan niat kita betul-betul untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, karena jalan mencari ilmu adalah sebuah jalan yang sangat agung, dan kita tahu semakin agung sebuah jalan, semakin mulia sebuah jalan menuju surga, maka hambatannya semakin apa? Semakin besar. Di antaranya adalah hambatan niat. Hambatan apa? Niat. Kita ini belajar dan mengajar tujuannya untuk apa? Maka kita luruskan, semata-mata adalah mencari ridho Allah. Karena niat ini adalah satu perkara yang sangat aziz. Niat itu adalah satu perkara yang sangat aziz. Aziz itu artinya berat. Sampai-sampai seorang ulama yang terkenal dengan kealimannya, yang terkenal dengan kezuhudannya, yang terkenal dengan ahli ibadahnya, terkenal dengan waraknya, dan terkenal dengan segala macam bentuk pujian, beliau mengatakan, fa inna niyata ashaddu syai'in ala an-nafs. Sesungguhnya niat itu, atau kata beliau, ma'alajtu syai'an ashadda min niyati. Tidaklah ada satu perkara yang paling sulit aku atur. Tidaklah ada satu perkara yang paling sulit untuk kuatur dibandingkan mengatur niat. Jadi kalau semua masalah itu dijejer-jejer itu bahasa Indonesianya apa? Dibariskan, ya, ditampakkan semua begitu. Mana yang paling berat? Yang paling berat menurut beliau, Al-Imam Sufyan Tsauri, beliau mengatakan perkara yang paling berat untuk diatur, susah untuk diatur, itu adalah masalah niat. Ya, masalah niat. Karena memang dalam kesempatan lain orang ulama mengatakan asyaddu syai'in 'alan nafas an-niyat. Perkara yang paling sulit untuk jiwa itu ikhlas, niat. Ngatur niat supaya apa? Ikhlas. Kenapa? Limada? Li'annahu la haddu la hadda lin-nafs minha atau minhu. Karena jiwa itu apabila seorang sudah ikhlas, jiwa itu enggak akan dapat bagian. Enggak akan dapat bagian. Orang itu senang dipuji. Orang itu senang dialem. Orang itu senang disobyo-sobyo. Orang itu senang diagung-agungkan. Orang itu senang di apa lagi? Banyak yang ngefans. Ya. Orang itu senang nek dirindukan. Orang itu senang nek diharap-harap. Orang itu senang nek. Terus pokoknya segala perkara yang bikin hati semakin apa? GR, besar, dan semakin gawe kelambi sesek. Nek wong Jawa begitu. Kelambine saya apa? Sesek, metek. Jadi badan terasa apa? Wow. Karena dipuji. Itu fitrah manusia suka untuk dipuji begitu. Nah, orang yang ikhlas hatinya enggak dapat bagian. Hatinya enggak dapat bagian. Orang mau muji silahkan. Mau mencela silahkan. Yang penting yang saya lakukan benar. Di waktu yang benar. Dengan cara yang benar. Orang mau muji ya silahkan. Mau mencela ya silahkan. Mau menyobyo-nyobyo ya silahkan. Mau ngefans ya silahkan. Mau terserah. Tidak peduli. Jadi hati itu terasa apa? Kering. Gak ada bagian sama sekali. Subhanallah. Maka ini monggo kita luruskan bersama. Ya. Kita ngaji, kita belajar. Ya, semata-mata belajar dan mengajar. Mudah-mudahan benar-benar bisa ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Faedah yang selanjutnya dari hadis ke-12. Hadis terakhir dalam masalah ikhlas. Di situ diceritakan tentang 3 orang saleh yang berkumpul. Di antara kesalehan mereka yang menonjol, satu orang tadi atau satu orang dari 3 itu dia menonjol dalam masalah birrul walidain. Birrul walidain. Mungkin kalau kita dengar cerita ini kok koyok ele gampang temen gitu. Mudah sekali kayak gitu. Tapi coba kita merasakan. Coba panjenengan Anda sekalian merasakan. Bagaimana beratnya ya nyuapi orang tua, mijeti orang tua, duduk ngelayani, ngobrol orang tua. Sementara Anda masih memiliki apa? Tanggungan pekerjaan dan tanggungan tanggung jawab lainnya yang bertumpuk. Kalau di sini dikisahkan orang tadi itu tugas dia memerahkan susu untuk keluarganya. Yang pertama tadi. Di antara yang mendapat jatah susu adalah orang tua dia, bapak dan ibunya. Dan biasanya orang ini tidak akan memberikan minum kepada anak-anaknya sebelum orang tuanya minum. Lah kok. Ternyata pulang-pulang apa? Orang tuanya sudah tertidur. Kalau kita kan usli, mumpung simbah lagi turu. Mumpung simbah lagi turu. Mumpung simbah sudah tidur. Pikiran kita juga, paling enggak minum ya paling biasa wong tuas. Ana apa-apa ya biasa. Subhanallah. Tapi orang ini Masya Allah ini orang ini. Orang ini tuh betul-betul nunggu sampai orang tuanya itu minum. Dia berdiri memegangi cawan isinya susu di samping kedua orang tuanya. Jadi dikatakan berdiri. Yang menguatkan kalau berdiri itu anak-anaknya pada ngelendot di sikil kaki. Kalau dia duduk bisa ke cawuk itu cawannya. Anaknya pada minta. Nangis. Tapi dibiarkan. Pokoknya anak gak dikasih kalau orang tua itu apa? Belum minum. Masya Allah. Ini luar biasa. Ini orang ingin berbakti kepada orang tua. Sementara tugas dia masih numpuk. Ngasih makan anak. Belum nanti lenidurkan. Masya Allah. Belum kalau tipe istri kurang mendukung. Wong lanang opo. Laki-laki kok tega sama anaknya. Orang tua jelas-jelas tidur gitu aja kok ditunggu. Ini yang hidup dulu lah. Masya Allah. Itu kalau istri kurang mendukung. Makanya bersyukur Anda. Kalau Anda masih punya orang tua, tapi istri mendukung sekali Anda, mendukung panjenengan untuk berbakti kepada orang tua Anda. Syukur. Harus banyak-banyak matur nuwun sama istri. Ya. Jazakumullah khairan. Ya, doakan kebaikan dan seterusnya. Ini orang yang pertama, tipenya kayak gitu, Masya Allah. Akhirnya dia berdoa dengan amalan dia birrul walidain, bergeserlah batu. Orang yang kedua adalah orang yang memegang amanah. Menunaikan apa? Amanah. Dan menunaikan amanah itu adalah perkara yang sangat luar biasa. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam kitabnya Al-Qur'an untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat-amanat kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Ini perintah. Dan perintah menunjukkan bahwa hal itu adalah hukumnya wajib. Satu perintah di dalam Al-Quran, dalam hadis, menunjukkan bahwasanya hal itu hukum asalnya adalah apa? Wajib. Dikatakan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali dalam syarah kitab Riyadus Salihin, beliau mengomentari ayat ini, An-Nisa ayat 58. Beliau mengatakan, ya'murullahu subhanahu wa ta'ala an tu'addal amanatu ila ashabiha. Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanat-amanat, segala macam bentuk amanat. Kalau yang belajar usul fikih, maka al-amanat di sini alif lam lil istighraq namanya. Ada yang tahu alif lam lil istighraq? Belum tahu. Belajar usul fikih nanti. Daurah sehari usul fikih. Ngeleleng gak apa nanti. Masya Allah. Alif lam lil istighraq. Yani alif lam yang gunanya untuk menerangkan bahwa yang setelahnya itu sebuah lafad yang mencakup segala macam anggota lafad tersebut. Yani al-amanat. Semua jenis amanah. Semua jenis amanah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk menunaikan semua jenis amanah kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Wa huwa ya'ummu jami'al amanatil wajibah 'alal insan. Ayat ini mencakup segala jenis amanat yang hukumnya wajib atas seorang insan. Apa itu? Min huquqillah 'ala ibadihi. Baik amanat yang berupa hak Allah, hak Allah yang harus didapatkan dari hambanya. Yani perkara-perkara yang harus ditunaikan oleh hambanya. Contohnya apa? Min salah, minas salah, waz zakah, waz siyam, wal hajj, wan nudur, wal kafarat. Baik itu berupa sholat, zakat, puasa, haji, nazar, denda-denda di dalam syariat. Semua ini harus ditunaikan. Makanya kalau ada orang mengatakan, si fulan itu amanah banget loh. Amanah banget. Kalau dititipi sesuatu pasti apa? Dijaga. Tapi, ya, saking jaganya, mau pergi keluar masjid, wah aku kan dititipi amanah. Nanti kalau amanah ini tak tinggal, lah kan rumah bisa dikunci. Yo tapi kan gimana? Nanti sekarang ini zaman banyak maling, ya kan? Saya kunci ya nanti malah. Akhirnya dia orangnya masya Allah kalau dititipi sesuatu nyimpen rapi. Tapi juga dia menyimpan dirinya sehingga tidak keluar untuk sholat. Maka berarti ini orang kurang amanah. Walaupun secara apa? Secara dunia dia amanah. Tapi kewajiban dari Allah tidak dia tunaikan. Padahal kewajiban dari Allah itu termasuk salah satu apa? Amanah. Kalau orang itu puasa, berarti dia amanah. Kalau orang itu sholat, berarti dia amanah. Menjalankan tugas amanat dari Allah yang dibebankan oleh Allah kepada umat manusia. Demikian juga haji dan yang lainnya. Ini hak-hak Allah. Ya. Wa min huquqil ibad, demikian juga hak-hak manusia. Kal wada'i'. Contohnya misalnya titipan. Kalau dititipi sesuatu, dia betul-betul menjaga. Ya, betul-betul menjaga. Ini antara hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua jenis amanah. Semua jenis amanah. Sampai ada seorang sahabat masya Allah, saking amanahnya dia. Namanya Abdullah, ya. Jabir, dia bapaknya Jabir bin Abdullah. Sebentar. Dia bapak dari sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Afan. Namanya Az-Zubair. Zubair bin Awam. Dia bapak dari Abdullah bin Az-Zubair. Beliau ketika terjadi peperangan fitnah, dia sudah berpesan kepada anaknya. Ya, dia berpesan kepada anaknya, nanti kalau saya mati tolong, hutang saya banyak. Ternyata setelah mati, meninggal, beliau syahid, ya, dibunuh dalam keadaan mazlum, terdolimi. Dia meninggalkan hutang alfai alaf mi'ata wa ishrina alf. Jadi 2.120.000 dinar atau dirham. Pokoknya suatu jumlah yang sangat besar. Ya, 2.120.000. Sampai orang-orang itu mengatakan kalau berapa hutangmu, hutang bapakmu? 120 katanya. 120? Yang 2 juta tidak di, tidak disebutkan. Wah, kelihatannya harta bapakmu enggak akan bisa untuk apa? Enggak akan bisa untuk nutupi hutang. Bagaimana? Terus anaknya mengatakan, lah kalau 2 juta 120 katanya. Oh, lebih lagi, om 120 saja. Enggak bisa, apalagi 2 juta 120. Itulah hutang bapakku, 2 juta 120. Ternyata setelah dicek, ya, hutang bapaknya itu bukan karena dia minjam secara kebutuhan, bukan. Tapi apa? Ada orang nitip ke dia. Karena dia terkenal sebagai seorang yang sangat apa? Sangat amanah. Jadi kalau ada orang nitip ke dia, dia mengatakan begini, kalau nitip itu kan, kalau nitip barang, barang itu harus dijaga. Kalau rusak, dan rusaknya karena kita yang dititipi, kita harus ganti. Tapi kalau barang itu hilang bukan karena kesalahan kita, rumah sudah kita apa? Kunci, nyimpennya sudah di tempat yang primpen, tapi qadarullah malingnya lebih apa? Canggih gitu ya. Lebih canggih, bisa masuk lewat lubang WC misalnya. Misal gitu kan. Kalau sudah seperti itu, sudah berusaha, hilang, itu bukan tanggungan dia. Bukan tanggungan yang dititipi, itu namanya titipan. Tapi kalau pinjaman, beda. Kita pinjam, walaupun yang kita pinjam itu ambles, hilang, tetap kita harus apa? Mengembalikan. Anu, saya tadi pinjam tapi pinjam sama kamu benar, tapi saya kecopetan. Walaupun dicopet, kita sudah berusaha digarong, dirampok. Tapi yang namanya pinjam harus dikembalikan. Nah, ini sahabat ini datang orang-orang kepada dia ingin menitipkan uangnya, menitipkan barangnya. Tolong titip barang saya. Apa kata dia? Sudahlah, katanya. Saya tidak mau dititipi. Tapi anggap saja ini saya pinjam. Subhanallah. Ini pinjam saya. Jadi kalau ada orang mau titip 2 juta. Dia katakan, enggak, sudah. Anggap saya pinjam 2 juta dari kamu. Nanti kamu akan dapat, akan dapat kembalian dari pinjaman kamu. Tidak lebih 2 juta juga kembali harus 2 juta. Jadi begitu, setiap orang mau nitip dia katakan, enggak, saya pinjam. Sini barangnya, sudah. Pokoknya saya pinjam. Terus terkumpul sampai hutangnya banyak. Itu ternyata asal-muasal hutangnya. Saking amanahnya sahabat ini. Pesannya dia, kalau memang harta-harta saya tidak bisa untuk mencukupi hutang saya sebelum mati, sebelum meninggal, maka ista'in bimaulaya. Minta tolonglah dengan maula saya. Yani majikan saya. Anaknya bertanya, siapa majikanmu? Kata bapaknya, Allah. Allah. Betul. Setiap anaknya kesulitan untuk mendapatkan uang, maka dia pun minta tolong kepada siapa? Ya Maula Zubair. Ya. Duhai majikan penolongnya Zubair, tolonglah aku untuk memenuhi hutang bapakku. Dimudahkan oleh Allah. Subhanallah. Ya. Tayyib, kita kembali. Ternyata yang namanya amanah itu besar sekali. Bahkan amanah itu adalah ciri orang-orang yang beriman. Sebagaimana tidak amanah itu adalah ciri orang-orang yang munafik. Dalam satu hadis yang sahih, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul munafiqi berapa? Salas." Tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau berkata dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji mengingkari. Wa idza tumina khana. Kalau diberi amanat mengkhianati. hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain dikatakan wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, dan walaupun dia mengaku bahwasanya dirinya muslim. Artinya itu adalah ciri-ciri orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari sini saya mohon maaf kepada semua saudara-saudara saya yang hadir di sini ataupun yang tidak, yang mungkin dulu pernah saya janjikan, entah itu benda, entah itu harta, entah itu nasihat, entah itu diminta mengisi pengajian, entah itu menjanjikan waktu, ternyata belum bisa saya penuhi karena keteledoran saya, karena kelengahan saya, karena sempitnya daya ingat saya, atau mungkin bahkan karena kesengajaan saya. Saya pribadi minta maaf. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita semuanya. Kadang manusia itu suka apa? Janji. Akan tetapi, ya itulah tadi. Seorang ustadz itu biasa memiliki kehebatan. Khutbah Jumat bisa di 3 tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Ustadz, Jumat ini ustadz, panjenengan khutbah di masjid ini. Oh ya, ternyata ditelepon sebentar. Jangan lupa ustadz, hari ini ada khutbah di masjid ini. Ditelepon lagi, ustadz, jangan lupa anda khutbah hari ini di masjid ini. 3 khutbah. Ini kenapa ini? Ya mungkin karena kurang dicatat. Tapi ternyata sama, yang biasa nyatet pun terkadang kelepasan. Jadi memang subhanallah, tabrakan waktu jebret-jebret ini seperti ini. Orang tidak bisa dibagi-bagi badannya. Akhirnya masya Allah, dia dijadwal di 3 tempat yang bersamaan. Ya akhirnya minta tolong Ustadz Fulan untuk menggantikan, Ustadz ini untuk menggantikan, dan yang lain-lain. Atau mungkin sudah dijadwal tapi ternyata tidak bisa. Inilah liku-liku seorang apa? Seorang guru. Ya terkadang seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi mohon maaf. Termasuk antum. Ya panjenengan. Yang mungkin sudah punya janji kepada orang. Minta ampun. Minta maaf. Ya sebelum apa? Sebelum datangnya hari. Nanti segala sesuatu akan ditagih ya kawan. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la tu'adunna al-huquqa. Sungguh kalian harus benar-benar menunaikan hak ila ahliha, kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Hatta yuqtasa. Sampai-sampai nanti, kata Rasulullah SAW, yuktasa, akan dimintai pertanggungjawaban dari, atau akan diberi kesempatan untuk membalas dendam. Lisyatil jamma', bagi kambing yang enggak punya sungu. Kambing tapi tidak punya apa? Sungu. Diberi kesempatan untuk balas dendam. Minasyatil qarna. Dari kambing yang sungunan. Memiliki apa? Sungu. Sungu itu apa? Tanduk. Jadi terkadang kambing tanduan, kambing yang punya tanduk, itu iseng. Jangankan dengan sesama apa? Kambing. Kita lewat aja diseruduk. Gaya. Semakin besar apa tanduknya, maka akan semakin besar sifat iktidak, suka ganggunya. Itu biasanya begitu kalau kambing. Dimintai pertanggungjawaban. Ini sampai seperti ini akan dituntut besok pada hari kiamat. Jangkrik. Jangkrik yang utuh. Kaki-kakinya dengan apa? akan dimintai pertanggungjawaban terhadap jangkrik yang gotang, betul? Jangkrik gotang. Itu antar jangkriknya. Belum orang yang ngadu nanti. Oh, kayaknya anak-anak ini jangan biarkan ngadu jangkrik. Jagung, apa darah. Kelepok-kelepok kan mumet ya darahnya. Ya, mendolimi. Kayak yang digini kan apa? Jantan atau betina itu? Mesake. Keguguran nanti. Betina lagi hamil digini-gini kan. Endoke moprol. Kita mendolimi, ikhwan. Ketoknya sederhana seperti itu. Tapi hati-hati. Kita akan dimintai apa? Pertanggungjawaban. Termasuk makanya hak kepada janji kita kepada seseorang, janji kita kepada anak kita, janji kita kepada istri, janji kepada orang tua. Maka coba kita minta maaf kepada mereka kalau masih ada apa? Banyak kekurangan. Ini tentang hak menunaikan apa? Amanah. Oh, ternyata menunaikan amanah itu adalah satu perkara yang sangat apa? Agung. Bahkan merupakan salah satu ciri dari seorang mukmin yang hatinya bersih dari kemunafikan. Yang kedua atau yang ketiga adalah amal soleh yang juga cukup agung yang dikerjakan oleh orang yang ketiga. Apa itu? Meninggalkan zina. Meninggalkan apa? Zina. Zina itu apa? Zina adalah hubungan yang tidak sah antara laki-laki dan perempuan. Walaupun zina yang disebutkan secara syar'i itu ada definisinya sendiri. Ya, dan mungkin tidak pas kalau saya sampaikan di sini. Nanti insya Allah kalau kita suatu saat belajar fikih, kita belajar apa itu definisi zina. Ya. Yang jelas hubungan laki-laki suami istri, hubungan laki-laki perempuan seperti halnya hubungan suami dan istri tanpa diikat dengan pernikahan yang sah. Misal nikah mut'ah, nikahnya orang-orang siapa? Syiah. Itu zina hakikatnya. Kemudian juga nikah muhallil wa muhallallah, nikahnya orang yang berusaha menghalalkan. Maksudnya apa? Ada istri ditalak tiga, dicerai sama suaminya. Kan kalau sudah ditalak tiga itu gak boleh dinikahi mantan suaminya lagi. Sampai mantan istri itu dinikahi oleh orang lain. Dan itu pun gak cuma dinikahi, dikumpuli. Setelah itu ditalak. Baru talakan ini, istri yang ditalak oleh suami yang baru, boleh dinikahi oleh suami yang lama. Nah, terkadang ada orang, karena saking cintanya kepada mantan istri, dia nyewa orang lain, tolong, bojoku mang nikahono. Mantan istriku tolong nikahi, dibayar. Dan dinikahi, betul. Dan digauli, iya betul. Betul-betul bergaul seperti suami istri. Setelah itu dicerai. Nah, ini kan kondisinya sama ya secara zahir. Tapi ini dosa, zina ini yang seperti ini. Gak boleh. Nikahnya gak sah. Kalau nikahnya gak sah berarti apa? Zina. Yang muhallil, orang yang dibayar tadi, pernikahannya gak sah karena niatnya cuma untuk menghalalkan si wanita tadi untuk si pembayar tadi. Itu yang dinamakan at-tais al-musta'ar, bandot sewaan. Kalau bahasa Arabnya itu tais musta'ar. Tais itu bandot, bukan badut. Bandot, ngertas bandot nggih? Kambing jantan sing sapa? disewa. Itu bandot sewaan. Itu bandot sewaannya ya zina. Karena nikahnya tidak sah. Kemudian ini penggembala bandotnya yang bayar. Itu kalau nikahi mantan istrinya juga zina karena belum sah. Jadi hati-hati yang semacam ini. Nah ini zina-zina itu semacam itu. Dan subhanallah zaman sekarang yang namanya perzinaan itu mudah sekali terjadi. Dan memang Allah uji hamba-hambanya. Nafsu itu ada di seluruh anggota tubuh. Sebagaimana syaitan itu berjalan di seluruh pembuluh darah. Selama darah mengalir, maka selama itu syaitan terus berusaha menggoda Bani Adam. Oleh sebab itu dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah kataba libni Adam hadzuhu minaz zina." Sesungguhnya Allah telah menetapkan bahwa anak Adam pasti berzina. Adrakahu dzalika la mahalah. Pasti dia akan menemui hal itu sulit untuk dihindari. Fal ain, mata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, zinaha an-nadhar. Mata itu zinanya nonton, ngelihat, melolori yang bukan melihat sesuatu yang bukan halal untuk dilihat. Walisan, dan lisan ini juga ada zinanya. Zinahan nutku, zinanya lisan itu mengucapkan kata-kata yang jorok, jumbu, rayu, gombal, percak kepada orang-orang yang tidak halal. Ini rayuan-rayuan syaitaniyah. Wa nafsu tamanna dzalika. Sementara jiwa itu mengangan-angan. Mikir begitu. Mau makan, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Ya, mau berangkat sekolah, ingat kamu. Mau ngaji, ingat kamu. Kok bisa Ustaz? Iya, janjian soalnya. Saya mau nikah dengan Mas, asal Mas ikut pengajian. Jadi kalau pengajian absen sandal. Teka pora ya si fulana. Teka sandale dijejerke. Biar si fulana tahu kalau dia datang. Jadi maka tadi ngaji niatnya yang ikhlas. Jangan niat absen sandal. Sandale calon mertua gitu. Jejeraken. Masya Allah. Ben ngerti nek napa? Calon mantune napa? Ngaji. Yele. Otak. Tak pek dadi mantu, tapi dengan syarat gelem ngaji ya. Gitu, Masya Allah. Nanti kalau pulang ngaji, terus pun Pak, sandale pun enggal nggih, Pak. Loh. Kok ngerti? Nggih, niku sandal sing wingi jejer niku sandal kula. Wah, oh, Masya Allah. Oh ya tole. Masya Allah. Obrolan sandal. Subhanallah bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini masalah zina hati, tamanna. Wal farju yusaddiqu dzalika au yukadzibuh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggal farj, kemaluannya yang akan menolak atau membenarkannya. Jadi memang berat kehidupan sekarang ini. Sampai teman kita itu pernah hidup di sebuah negara. Di sana itu enggak bisa ghadul basar. Loh kenapa? Ghadul basar itu menundukkan apa? Mana? Ya kalau ghadul basar malah kelihatan bawahnya katanya. Ini kalau menundukkan pandangan, itu akan kelihatan orang-orang membuka aurat. Istilahnya apa? Buka paha tinggi. Subhanallah. Ini bahaya. Yang atas dikebawahkan, yang bawah dikeataskan. Ya'ud ila zaman jahiliyah. Kembali kepada kebiasaannya orang-orang apa? Jahiliyah. Di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah, itu membuka aurat. Bahkan mereka itu kalau beribadah sambil apa? Wudhu mlejet. Kanu yatufuna haulal bait uryana. Dulu itu mereka bertawaf, melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah dalam kondisi telanjang. Subhanallah. Ngibadah ning wudha. Allahu akbar. Banyak itu kita saksikan. Maka ibu-ibu dan remaja-remaja putri yang pengin dianggap modern, itu jangan tiru mereka. Modern itu bukan dengan semakin pendeknya baju. Justru modern itu dengan semakin panjangnya baju. Itu untuk ibu-ibu dan remaja putri. Semakin dia menutup auratnya, kayak jilbab, sebagus-bagus pakaian wanita adalah paling tidak, terlepas dari khilaf masalah itu cadar wajib ataukah sunnah, sebaik-baik pakaian wanita adalah ketika dia bisa menutupi apa yang harus ditutup ketika salat. Itu sudah masya Allah. Ibaratnya rukue dinggo neng ngendi-endi gitu. Itu kalau ingin disebut wanita modern. Tapi kalau sudah mulai lepas, itu bukan lagi wanita modern. Justru kembali ke mana? Ke zaman jahiliyah. Mudah-mudahan Allah memberi tunjuk kepada kita dan keluarga kita dan kaum muslimin dan muslimat. Allahumma amin. Kemudian suatu saat datang seorang pemuda kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, idzan li lizina. Beri izin kepadaku untuk berzina ya Rasulullah. Para sahabat marah mendengar seperti itu. Fazazruhu mahma. Para sahabat, kebangetan letakon gue. Suruh diam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adni, bawa ke sini katanya. Ijlis. Fajalas. Disuruh duduk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mewawancarai pemuda tersebut. Au atuhibbuhu li ummik? Kamu mau enggak kalau zina itu menimpa ibumu? Wallahi la ya Rasulullah. Oh tentu saja demi Allah tidak ya Rasulullah. La uhibbu dzalika li ummi. Ja'alani Allahu fidak. Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Tidak mau ya Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim." Orang-orang juga enggak suka loh kalau zina itu menimpa ibunya. Kemudian bertanya lagi dengan bahasa Arab tentunya. "Mau enggak kalau zina itu terjadi kepada saudari perempuanmu?" Lah ya Rasulullah, enggak mau. Allah jadikan diriku sebagai tembusan bagimu. Orang-orang juga enggak mau loh anak putri mereka tertimpa zina, melakukan zina. Kemudian ditanya, bagaimana kalau terjadi dengan bibimu, dengan budekmu, dan yang lainnya? Tentu saja tidak mau dengan saudara perempuanmu. Tentu tanya mau. Kenapa kok enggak ditanya istrinya? Kalau zina itu terjadi dengan istrinya. Karena pemuda ini belum nikah. Kalau yang sudah nikah, macam-macam. Ya. Subhanallah. Maka secara umum fitrah manusia itu tak berzina. Dia itu menganggap zina itu adalah sebuah perbuatan yang apa? Kecil. Innahu kana fahishatan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wasa'a sabila, dia itu dosa yang besar dan jalan yang buruk. Oleh sebab itu, meninggalkan zina adalah sebuah perbuatan yang sangat apa? Mulia. Menjadikan orang ini dimudahkan oleh Allah dengan berdoa, ya Allah, aku telah meninggalkan seorang wanita yang aku sangat kasihi, kemudian aku tinggalkan dia karena Allah. Dan ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata yang maknanya, ya ma tarakta syai'an lillahi, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, illa abdallahu laka khairan minhu, kecuali pasti Allah mengganti bagimu sesuatu yang lebih baik. Niat. Ini kembali kepada niat. Kita tinggalkan sesuatu karena Allah dengan niat karena Allah. Ya, bukan karena kita tidak mampu, bukan karena kapok, bukan karena wis ra kuat, tapi betul-betul meninggalkan sesuatu karena Allah. Lidodolan barang-barang yang tidak bermanfaat, membahayakan, berhenti. Kenapa? Bukan karena sekarang sudah enggak laku, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga kaum muslimin dan muslimat semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.